بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembacaan terhadap syarah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan وكلمته أي أنه خلقه بكلمة وهي قوله كن dan kalimatnya yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan Isa alaihi salam dengan sebuah kalimat yaitu ucapan Allah Azza wa Jalla kun jadilah ألقاها إلى مريم أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل الله عز وجل melemparkannya kepada Maryam, yaitu maknanya Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril dengannya, dengan kalimat tersebut, kepada Maryam alaihassalam, lalu Jibril meniupkan pada Maryam sebagian dari ruhnya yang diciptakan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Waruhun ay anna Isa alaihi salamu ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allah Ta'ala. Yaitu bahwasanya Isa alaihi salam merupakan salah satu ruh dari para ruh yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Minhu ay minhu khalqan wa ijadan. Ruh dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dari Allah Azza wa Jalla, dari sisi penciptaan dan mewujudkannya. Yaitu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan Isa alaihissalam dan mewujudkannya. Isa alaihissalam adalah salah satu ruh dari para ruh yang Allah Azza wa Jalla menciptakannya dan mewujudkannya. Kaqawlihi ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan Allah azza wa jalla menundukkan bagi kalian segala sesuatu yang ada di langit-langit dan segala sesuatu yang ada di bumi seluruhnya. Darinya. Darinya, ay, khalqan wa ijadan, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dan mewujudkannya. Wal jannata haqqun wan nara haqqun. Dan jannah benar adanya, demikian pula neraka benar adanya, ay, yaitu maksudnya, syahida annal jannata wan nara lataini أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما. Yaitu bersaksi bahwasanya jannah dan neraka yang Allah Azza wa Jalla khabarkan tentang keduanya di dalam kitabnya. Dua-duanya benar-benar ada. Tidak ada keraguan padanya. Adakhalahu Allahul jannata, Allah Azza wa Jalla masukkan ia ke dalam jannah. Jawabus syartis sabiqi min qawlihi man syahida. Ini merupakan jawaban dari syarat yang telah mendahului dari ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, man syahida, barang siapa yang bersaksi, ila akhirihi, sampai akhirnya. Yaitu barang siapa yang bersaksi perkara-perkara tersebut, Allah masukkan ia ke dalam jannah. Ala ma kana minal amali yahtamilu ma'nayaini. Kalimat ala ma kana minal amali mengandung kemungkinan dua makna. Al-awwalu, yang pertama, adkhalahullahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunubun. Yang pertama, makna yang pertama, Allah Azza wa Jal masukkan ia ke dalam jannah walaupun ia kurang dalam beramal dan memiliki dosa-dosa. Lianna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannati. Karena sesungguhnya ahlu tauhid pasti masuk ke dalam jannah. Al-thani, yang kedua, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Allah Azza wa Jalla masukkan ia ke dalam jannah dan kedudukannya di dalam jannah sesuai dengan amalannya. Ini dua kemungkinan makna dari kalimat ala ma kana minal amali. Akhrajahu Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkannya, ay rawa hadzal hadits al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubi ba'dal qur'ani. Yaitu meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua sahih keduanya, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini. Anna al-rasula sallallahu alaihi wasallama yukhbiruna mubayyinan lana fadla at-tawhidi wa syarafahu. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Anna man nataqa bisyahadataini arifan lima'nahuma amilan limuqtadahuma zahiran wa batinan wa tajannabal ifrata wat tafrita fi haqqin nabiyyin nabiyyin al-karimain Isa wa Muhammadin alayhim as-salatu was-salamu fa aqarra lahumā bir-risālati wa 'ubūdiyyatihimā lillāh wa annahu laysa lahumā shay'un min khaṣā'isir rububiyyati wa ayqana bil jannati wan nari anna ma'alahu ila al jannati. Keutamaan tauhid dan kemuliaannya, yaitu barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dalam keadaan ia mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya baik secara lahir maupun batin, menjauhi sikap berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan terhadap dua nabi yang mulia ini, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lalu ia menetapkan bagi keduanya risalah dan penghambaan keduanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya keduanya tidak memiliki sesuatu pun dari kekhususan rububiyah, serta meyakini akan jannah dan neraka, bahwasanya tempat kembalinya menuju jannah. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirki, meskipun muncul darinya kemaksiatan-kemaksiatan selain kesyirikan. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, yaitu kenapa hadith ini disebutkan di dalam bab tentang keutamaan tauhid. Anna fihi bayanan li fadli tauhid, bahwasanya padanya terdapat penjelasan akan keutamaan tauhid. Wa annahu sababun li dukhulil jannati wa takfiriz dzunubi, dan bahwasanya tauhid merupakan sebab masuk ke dalam jannah dan dihapuskannya dosa-dosa. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, fadlut tauhidi. Wa anna allaha yukaffiru bihi dhunuba, keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla hapuskan dengannya dosa-dosa. Al-thaniyatu yang kedua, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya keutamaan Allah Azza wa Jalla dan karunianya subhanahu wa ta'ala. Al-thalithatu yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wa tafriti fi haqqil anbiya'i wa salihina, wajibnya menjauhi sikap berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan terhadap para nabi dan orang-orang saleh. Fala najhadu fadlahum wala naghlu fihim, maka kita tidak menentang keutamaan mereka, tidak pula kita bersikap melampaui batas terhadap mereka. فَنَصْرِفُ لَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ, kemudian kita palingkan kepada mereka sesuatu dari ibadah. كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْجُهَالِ وَالْضُلَّالِ, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh dan sesat. الرَّابِعَةُ yang keempat, أَنَّ عَقِيدَةَ التَّوْحِيدِ تُخَالِفُ جَمِيعَ الْمِلَلِ الْكُفْرِيَّةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالْوَثَنِيِّينَ وَالدُّهْرِيِّينَ, bahwasanya aqidatul tauhid menyelisihi seluruh agama kekafiran, baik itu agama Yahudi, Nasara, agama para penyembah berhala, maupun agama orang-orang yang mengingkari dibangkitkannya manusia setelah kematiannya. Al-khamisatu yang kelima, anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnari, bahwasanya para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlu tauhid tidaklah dikekalkan di dalam neraka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan walahuma fi hadithi itbana Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala meriwayatkan pula di dalam hadith Idban radhiyallahu anhu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah yang ia mengharapkan dengannya wajah Allah Azza wa Jalla. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan. Itbanu huwa Itbanu bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansariyu min Bani Salim bin Awfin. Itban, beliau adalah Itban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari dari Bani Salim bin Awf. Sahabiyun masyhurun mata fi khilafati Muawiyata. Seorang sahabat yang masyhur yang meninggal pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Walahuma ay rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima hadzal haditha bikamalihi wa hadza tarafun minhu, yaitu Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam dua sahih keduanya hadis ini dengan sempurna, dan ini adalah bagian dari hadis tersebut. حرم على النار التحريم المنع أي منع النار أن تمسه أن تمسه. Allah haramkan atas neraka at-tahrim, bermakna menghalangi, yaitu Allah Azza wa Jalla menghalangi neraka menyentuhnya, menghalangi neraka untuk menyentuhnya. Bisa juga bermakna melarang, yaitu Allah Azza wa Jalla melarang neraka untuk menyentuhnya. Yabtaghi bidzalika wajhallahi, mengharapkan dengannya wajah Allah, ay mukhlishan min qalbihi wa mata ala dzalika wa lam yaqulha nifaqan, yaitu ikhlas dari dalam kalbunya dan meninggal di atasnya, dan tidaklah ia mengucapkannya dalam keadaan munafik. Qala hafizahullahu ta'ala awalam yaqulha nifaqan, tidaklah ia mengucapkannya karena kemunafikan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, anna al-rasul sallallahu alaihi wasallama yukhbiru khabaran muakkadan anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallahu qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlasi wa nafyi syirki 'amilan bidzalika zahiran wa batinan wa ma ta'ala tilka al-hali lam tamassahu an-naru yawm al-qiyamati. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah khabar yang dikuatkan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang ia memaksudkan apa yang ditunjukkan olehnya berupa keikhlasan dan peniadaan kesyirikan dalam keadaan ia mengamalkannya baik secara lahir maupun batin, dan ia meninggal di atas keadaan tersebut, maka neraka tidak menyentuhnya pada hari kiamat nanti. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi dalalatan wadihatan ala fadli tauhidi. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat penunjukan yang jelas terhadap keutamaan tauhid, wa annahu yujibu liman mata 'alaihi an-najata minan nari wa takfir as-sayyiati. Dan bahwasanya tauhid mewajibkan bagi orang yang meninggal di atasnya keselamatan dari neraka dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama. Fadlut tauhidi. Wa annahu yunqidhu minan nari wa yukaffirul khataya. Keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menyelamatkan dari neraka dan menghapuskan dosa-dosa. Al-thaniyatu yang kedua, annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi, bahwasanya tidak cukup di dalam keimanan ucapan tanpa keyakinan qalbu. Kahalil munafiqina, seperti keadaan orang-orang munafik. Al-thalithatu yang ketiga, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidina. Yang ketiga, bahwasanya tidak cukup di dalam keimanan keyakinan tanpa ucapan seperti keadaan orang-orang yang menentang. Arabiatu yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamili. Diharamkannya neraka atas orang yang menunaikan tauhid dengan sempurna. Al-khamisatu yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idha kana khalisan liwajhillahi wa sawaban ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amalan tidak bermanfaat kecuali apabila murni karena mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu. Bahwasanya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka kalimat La ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat baginya. Kahali ubbadil kuburi, seperti keadaan para penyembah kubur. Al-yawma, pada hari ini. Yaquluna la ilaha illallahu wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilayhim. Mereka para penyembah kubur hari ini mengucapkan la ilaha illallah sementara mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dan mendekatkan diri kepada mereka orang-orang yang sudah mati tersebut. As-sabi'atu, yang ketujuh, itsbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.